lampu. Belum nyala. Tes 1, 2. Tes 1, 2. Kabel mumek kurang tua, Pak. Udah, Mas Eko. Mas Eko. Tes 1, 2. Cek, dicoba. Volumenya ditambah, Ron. Yang depan aja. Lama saya enggak dandan. Malam ini khusus dandan. Karena ini malam 12 Rabiul Awal. Ini kalau buat saya hari raya. Ini malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyantai dikit. Kebetulan juga malam ini bertepatan dengan penutupannya Jamuroh ya. Malam 12 Rabiul Awal biasanya itu putaran terakhir dari safari maulidnya Jamuroh. Insyaallah kita akan mulai bentar lagi biar timnya siap. Ini saya sudah berjanji pokoknya bangunan ini sudah bisa ditempati. Kita akan tempati semaksimal mungkin ya. Kondisinya bagaimanapun capek ya dilakoni. Ini kalau pagi banyak berangkal di sini, kerikil, pasir, molen, botol gitu ya, genangan air, semen. Kalau pas majelis harus sudah bersih. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Insyaallah barokah. Amin. Lampunya belum nyala, Mas Roni. Tes 1, 2. Cek, dicoba. Sudah streamingnya udah live belum ini? Bibius sudah live belum? Sudah. Lampunya Mas Roni. Sengaja saya ngomong terus biar bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majelis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah yang sehat, awet sehatnya selama-lamanya. Dan semoga yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan oleh Allah SWT. Yang setelah itu tidak ada penyakit lagi yang mendatanginya selama-lamanya. Amin, Allahumma, amin. Mari kita awali majlis ini dengan mengirimkan Fatihah. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف القرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي وسيدي أبي حسن أشادني وسيدي بهاء الدين الشبندي وسيدي Thumma ila arwah jami sadatina sufiyah, thumma ila arwah jami sadatina al-alawiyyin, khususan minhum sayyidina al-imam al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa, wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, wa sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, wa sayyidi al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, wa sayyidi al-habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf, wa sayyidi al-habib Bakar Sakran, wa al-habib Ali bin Bakar Sakran, wa al-habib Abdullah bin Bakar al-Idris, wa al-habib Bakar bin Abdullah al-Idris al-Din al-Sayyidi Fakhri al-Wujud Shaykh al-Bakar bin Salim, wa al-habib Ahmad bin Muhammad Sahib al-Shaykh al-Habsi, wa al-habib Abdurrahman bin Muhammad Mawla Arsh al-Jufri, wa al-habib Yusuf bin Abid al-Hasni, wa al-habib Umar bin Abdurrahman al-Atas, wa al-shaykh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila Rusaydi wa habibi al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa al-habib Ahmad bin Zain al-Habshi, wa al-habib Hasan bin Salih al-Barr al-Jufri, wa al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir, thumma ila Rusaydi wa habibi al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas, wa usuli wa furu'ih, thumma ila Rusaydi wa shaykhi wa qudwati lillah habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshi wa liwalidayh al-habib Muhammad bin Husain al-Habshi wa Abu Alawiyah bin Husain al-Adi al-Jufri wa mashayikhihi wa talamidatihi wa ikhwatihi wa ikhwani wa azwajihi wa Abu Fatimah binti Muhammad mawla khairah wa uladi al-habib Abdullah al-habib Muhammad al-habib Ahmad al-habib Alwi wa Khadijah wa usuli wa furu'ih thumma ila Sayyidi wa Shaykhi wa qudwati lillah habibi Muhammad Anis bin Alwi al-Habshi wa liwalidayhi wa zawjatihi Bashifa binti Taha bin Abdul Sagaf wa liwalidayha wa ibni ammi Ali bin Muhammad Anis al-Habshi wa ladi Husain Irfan thumma ila Sayyidi wa jaddi Ahmad bin Abdurrahman Idrus jadi Abdurrahman bin Husain Idrus jadi Ali bin Muhammad Habshi wa jami' azwajihim jadi tibi jazarat al-hawa usulihim furim thumma ila ruh al-habib Ali bin Bakar Sagaf wa habib Najib bin Doha bin al-Azgaf wa walidina wa walidikum wa amwatina wa atikum wa jami' amwati al-muslimin khususan man kana fi sabiq hadran ma'ana fi hadha al-majlis wa thumma ila arwah ahli tipes wa ahli ngumrit bakwana ma'adul muslimin wa ahli baqi wal ma'la wal zambal wal furid agdal wa jami' turabil bashar anna Allah yaghfir lahum marhamahum wa yu'ali darajatin fil jannah وينفعونا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجه الكريم وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذى وبلية وأن الله يحفظنا ووالدينا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وأصحابنا ومن له تعلق بنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها بطن وأن الله يجعل قدوم هذا الشهر شهر المولد قدوم خير لنا وللمسلمين وأن الله يمن علينا بمن على عباده الصالحين من الأنوار والبركات والأسرار والنفحات والعلوم على دنيا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم وأن الله يرزقنا ويكم جميع أرزاق كثيرة وطيبة مباركا فيه بدنيا طاب ونشقة من لطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يجعل هذا المكان هذا المصلى معمور بالخيرات والنفحات والأسرار والبركات واجعل ساكن من يلقى فيه من تعلم فيه من علم فيه من خير عباد وأن الله يتمم بنا هذا المصلى بسرعة قريب مسهالة والجمال بالرضا والعناية في الدين والدنيا الآخرة ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد أمر انتهى في طاعته من لطف والعافية والصحة والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية على دينها وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبيب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم